Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang ciri-ciri khas serta kebiasaan-kebiasaan ahlul jahiliyah, yang mana tentunya kita mempelajari ini bukan untuk mengikutinya, akan tapi sebaliknya, agar kita menjauhinya. Karena jikalau kita tidak mengetahui hal-hal yang buruk, tidak mengetahui hal-hal yang tidak dibolehkan, maka bisa jadi kita terjerumus ke sana tanpa disadari. Ya, oleh karena itu kita belajar hal-hal seperti ini agar kita mengetahui terlarangnya, agar kita mengetahui dengan jelas hal-hal tersebut sehingga kita tidak terjatuh padanya. Kita akan masuk ke masalah yang ke-91 yang diberi judul Qiyam Mujtama'ihim 'alal Baghi. Keberadaan masyarakat mereka banyak melakukan al-baghi, tindakan melampaui batas, merampas hak orang lain. Tindakan melampaui batas dan merampas hak orang lain. Al-Masalatul Hadiyah wa Tis'un, masalah ke-91 berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, anna ajalla fadailihim al-baghi, waqad zakarallah fihi ma zakar. Bahwasanya di antara yang paling mulia dari hal yang mereka banggakan adalah tindakan melampaui batas. Waqad zakara Allah fihi ma zakar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan padanya apa yang ia sebutkan. Ya. Di mana zaman dahulu mereka terbiasa berbangga atau kadang-kadang membanggakan perbuatan-perbuatan melampaui batas mereka. Membanggakan ketika mereka menyerang orang lain, membanggakan ketika mereka menzalimi orang lain. Ya, ini yang terjadi pada sebagian ahlu jahiliyah dahulu. Ya, maka Islam datang mengharamkan hal tersebut dan ya mengharamkan hal tersebut dan mencela tindakan berbangga dengannya. Berkata Rasulullah Taala, al-baghyu huwa at-ta'addi 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Al-baghi adalah tindakan melampaui batas, menyerang dan juga merampas manusia, merampas hak manusia, fi dimaihim, baik dalam darah mereka, ya, dengan membunuh atau melukai, wa amwalihim, dalam harta mereka dengan merampok atau mencuri atau merampas, wa aradihim, dan juga dalam kehormatan mereka dengan menghina dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang mencelakai kehormatan dan harga diri seorang. Ya. Wa ahlul jahiliyah ya'tabiruna dzalika min mafakhirihim. Maka dahulu ahlul jahiliyah menganggap hal tersebut termasuk kebanggaan mereka. Mereka berbangga dengan hal-hal yang buruk seperti ini. Wa yatamaddahuna bihi fi asy'arihim wa maqalatihim, mereka memuji-muji hal tersebut, ya, memuji-muji diri mereka hal tersebut dalam syair-syair mereka dan juga perkataan-perkataan mereka. Ya. Terbiasa hal seperti ini. Ya, terbiasa hal seperti ini sehingga mereka bahkan berbangga dengannya. Berbangga dengan perbuatan-perbuatan yang mana ia merupakan kezaliman. Fajal Islam bitahrimihi wan nahyi anhu, maka datanglah Islam mengharamkannya dan melarangnya, wa amara bil adli bainan nas, serta Islam datang memerintahkan ya keadilan di antara manusia. Islam datang mengajarkan keadilan, membawa keadilan ya, dan menjadikan keadilan sebar di antara manusia. Sehingga al-baghi ini hilang. Tindakan melampaui batas, menzalimi orang lain ini, ya, bisa diredam. Wa syara'a liman bughiya 'alaihi ay yaqtassa li nafsihi, dan disyariatkan, Islam mensyariatkan bagi orang yang dizalimi, bagi orang yang diperlakukan secara tidak adil ini, ayyak tasali nafsihi, untuk meminta agar dibalas atas dirinya, ya, agar dibalas untuk dirinya, ya. Artinya ia boleh meminta, ya, kepada hakim agar, ya, haknya ditunaikan dan orang yang menzaliminya dibalas, ya, atas kezalimannya, ya. Tentunya ayyak tasali nafsi artinya bukan secara diri sendiri, ya, bukan secara diri sendiri ia merasa dizalimi, merasa diambil, dicuri hartanya, lalu ia mencuri harta orang lain, tidak demikian, atau mencuri harta orang yang mencurinya akan, tapi dengan cara, tentunya cara yang ditunjukkan oleh syariat melalui hakim, ya, melalui pemerintah, ya. Karena kalau setiap orang diwakilkan kepada dirinya sendiri, maka akan terjadi kekacauan, ya, akan terjadi kekacauan. Ya, setiap kabilah menuduh kabilah lain telah membunuh orang dari kelompoknya, sehingga terjadilah, bisa jadi peperangan antar suku, ya, tidak demikian. Akan tapi diwakilkan kepada hakim, ya, atau kepada pemerintah. Akan tapi intinya adalah dalam syariat Islam diajarkan keadilan dan diajarkan kepada orang yang, ya, terzalimi bahwasanya mereka punya hak untuk menuntut orang yang menzaliminya. Mereka punya hak untuk menuntut orang yang menzaliminya. Hatta yartadi al-baghi wa yantasirul mazlum, hingga al-baghi, orang yang melampaui batas, yang melakukan kejahatan, menjadi kapok, tidak mengulangi perbuatannya, wa yantasirul mazlum, hingga orang yang dizalimi mendapatkan haknya. Ini adalah suatu hal yang disyariatkan oleh Islam, ya, disyariatkan oleh Islam. Maka dalam Islam setiap orang memiliki, ya, haknya, dan hak setiap orang tidak boleh dirampas dengan cara apapun, tidak dibenarkan tindakan menzalimi dengan cara apapun, ya. Qala ta'ala, wa ta'ala firman, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Allah ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbi al fawahish, adalah Rabb kami mengharamkan al fawahish, tindakan, ya, kekejian, tindakan kekejian, ma zahara minha wa ma batan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wal isma wal baghya bi ghairi haq, tindakan dosa, ya, serta tindakan melampaui batas tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada, ya, hujjah padanya, tidak ada alasan yang benar padanya. Wa antaqulu 'ala allahi ma la ta'lamun, dan dari kalian berkata atas Allah, ya, berkata atas Allah hal-hal yang tidak kalian ketahui. Tadi kan di sini al-baghi, tindakan melampaui batas, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa besar, dengan dosa-dosa yang sangat besar seperti ini, ya, al-fawahish, kekejian, ya, syirik, dan juga tindakan al-qaul 'ala Allah bila 'ilm. Menunjukkan bahayanya tindakan al-baghi ini, ya, al-baghi ini. Faqaran al-baghi ma al-fawahi wa syirk wa qawl alaihi bi ghairi 'ilm. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menggabungkan atau menyebutkan al-baghi bersama, ya, al-fawahish, tindakan melakukan kejian, wa syirk, tindakan melakukan kesyirikan, wal qawl alaihi bi ghairi 'ilm, dan berkata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa qala ta'ala, dan dalam firman yang lain Allah ta'ala firman, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat yang lainnya Allah ta'ala firman, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan berbuat kebajikan. Berbuat kebaikan, wa isa idul qurba, memberi kepada karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang dari kejian, kemungkaran dan tindakan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah mewasiatkan agar kalian mengingatnya, ya, agar kalian mengingatnya. Perhatikan dalam ayat ini juga, ya. Allah Ta'ala menyebutkan larangan dari al-baghi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dengan bentuk perintah terhadap keadilan, ya, bentuk perintah terhadap keadilan. Innallaha ya'mur bil 'adli. Sungguhnya Allah merintahkan kepada keadilan. Dan al-amru bi syai' nahyu 'an diddi, ya, perintah terhadap suatu artinya larangan dari lawannya. Maka perintah ke arah keadilan menunjukkan larangan, ya, menunjukkan larangan dari perbuatan zalim. Larangan dari perbuatan zalim. Kemudian bentuk yang kedua adalah dengan cara, ya, dengan cara larangan langsung. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan keji, kemungkaran dan tindakan melampaui batas serta permusuhan, ya. Perhatikan di sini sekali lagi al-baghi disandingkan dengan al-fahsya, kekejian. Ini artinya bahayanya perbuatan seperti ini. Ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda fi khutbati hajjatil wada, ketika beliau berkhutbah di haji wada. Ya, ketika beliau berkhutbah di haji wada, di mana saat itu banyak sekali orang Arab yang datang, ya. Kaum muslimin yang datang sangat banyak dari seluruh, ya, dari berbagai tempat di daerah Arab datang ketika itu. Maka Nabi SAW menyampaikan khutbahnya yang terkenal, yang mana beliau menjelaskan banyak poin-poin penting dalam Islam serta penghapusan berbagai, ya, amalan jahiliyah. Di mana beliau mengatakan di antaranya adalah inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum 'alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, wa a'radakum juga kehormatan kalian, wa amwalakum harta-harta kalian, alaikum haram, haram untuk, ya, ditumpahkan di antara kalian, haram untuk ditumpahkan di antara kalian, ya. Berarti Allah apa? Fi kahurmati yaumikum hadza, fi baladikum hadza, fi syahrikum hadza. Ala hal balag, seperti kehormatan hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini, bukankah aku telah menyampaikan? Perhatikan di sini, Rasulullah menjadikan kehormatan, ya, darah seorang muslim, kehormatannya, Rasulullah menjadikan, ya, haramnya darah seorang muslim, kehormatannya serta hartanya seperti, ya, kehormatan, ya, waktu Rasulullah SAW saat itu berkhutbah, yang mana berlapis-lapis kehormatannya, berlapis-lapis. Kata Rasulullah, kahormati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari kalian ini. Hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah salah satu hari yang dihormati, ya, baik oleh kaum muslim, bahkan orang-orang jahiliyah dahulu. Salah satu hari yang paling besar di antara hari-hari haji, ya. Fi baladikum haza, di negeri kalian ini, ya, di negeri kalian ini, ya, artinya di negeri yang mana Allah larang padanya perangan, ya, di negeri yang terhormat ini, fi syahrikum haza, di bulan kalian ini, yaitu di bulan Zulhijjah, yang mana termasuk bulan-bulan haram, diharamkan padanya perangan, ya. Perhatikan bagaimana, ya, berkali lipat atau berlapis-lapis kehormatan, ya, darah, kehormatan dan juga harta kaum muslimin. Maka jangan kita sekali-kali, ya, berupaya atau jangan sekali-kali mencoba-coba untuk al-i'tida' atau melampaui batas ataupun menyerang dalam hal-hal tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Perhatikan. Ya. Betapa bahayanya hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Maka atau barang siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang yang beriman secara sengaja tanpa hak tentunya, ya. Secara sengaja tanpa hak, ya. Maka perhatikan bagaimana Allah menghukum orang yang melakukan demikian, fajaza'uhu jahannam. Maka balasan baginya adalah jahannam khalidan fiha, neraka jahannam yang ia kekal di dalamnya. Perhatikan, satu ini saja, ya, satu ini saja sudah merupakan hukuman azab yang sangat berat, yang sangat berat. Akan tapi tidak cukup demikian, ya, tidak cukup demikian. Perhatikan lanjutannya. Allah Ta'ala firman, "Wa ghadiballahu alaihi." Dan Allah murka kepadanya. "Wala'anahu," Allah melaknatnya, "wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah akan menyiapkan baginya, menyediakan baginya azab yang sangat besar. Perhatikan. Jahannam, kemudian kemurkaan Allah, kemudian laknat Allah dan azab yang sangat pedih. Ini balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin, ya, dengan sengaja tanpa hak. Ya, dengan sengaja tanpa hak. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang sangat besar, ya, sangat besar. Demikian pula tindakan menzalimi kaum muslimin, ya, adalah tindakan atau perbuatan yang sangat besar. Bahkan menzalimi secara umum, ya. Dalam Islam kita bukan hanya dilarang menzalimi sesama muslim, akan tetapi bahkan kepada siapapun kita dilarang menzalimi. Dilarang menzalimi siapapun, ya, baik itu muslim ataupun bukan muslim, baik itu manusia ataupun hewan, ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya da'watul mazlum mustajab, atau wattaqi da'watul mazlum fa innahu baisa bainahu wa binallahi hijab. Berhati-hatilah dari doanya orang yang zalim, maka tidak ada batasan di antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya bahkan seorang yang dizalimi, bahkan ia seorang yang kafir, seorang yang fasik, seorang ahli bid'ah, tetap doanya mustajab. Doanya akan dikabulkan. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya, ya, keharaman, betapa besarnya larangan perbuatan zalim dalam agama Islam ini. Betapa besarnya larangan perbuatan zalim dalam agama Islam ini, ya. Wa bi iqamati hadhil ahkam ar-rabbaniyah istatabbal aman, dan dengan ditegakkannya hukum-hukum rabbani ini, hukum-hukum yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka keamanan akan menjadi tersebar. Wa sadatil mahabbah bainal muslimin, dan akan merata rasa cinta di antara kaum muslimin. Wa zalat anhum fawdal jahiliyah wa an jahiyatuha. Dan maka dengan tersebarnya hal ini, hilang pula dari mereka kekacauan jahiliyah, ya, dan kehancurannya. Walhamdulillahirabbil alamin, ya. Maka tersebarnya keadilan adalah salah satu hal yang mana ini merupakan, ya, keutamaan syariat Islam. Keutamaan syariat Islam. Maka jangan sampai, ya, kita yang mengaku muslim, ya, justru jauh dari namanya keadilan. Justru jauh dari namanya keadilan. Selesai pembahasan, ya, masalah ke-91. Kemudian masalah yang ke-92 diberi judul Al-Fakhru Bighair Haq Au Bihaq. Berbangga, tindakan membanggakan diri, baik dengan suatu yang benar atau baik dengan suatu tidak benar ataupun suatu yang benar. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Tindakan al-fakhr, berbangga, ya, dilarang. Bahkan jikalau dengan suatu hal yang baik. Artinya misalnya seorang melakukan kebaikan, amalan soleh, lalu ia berbangga, "Saya adalah seorang melakukan amalan soleh ini. Saya adalah seorang yang telah mempelajari banyak kitab. Saya adalah seorang yang telah, ya, melakukan banyak sedekah. Saya adalah seorang yang selalu melakukan puasa sunnah, tidak boleh demikian. Ya. Perhatikan masalah ke-92, perhatikan kata Syekh Muhammad Wahab, anna ajalla fadailim al-fakh walau bihaq fanuhya anhu. Bahwasanya di antara hal yang paling mereka banggakan adalah atau tindakan kemuliaan mereka adalah al-fakh, tindakan berbangga walaupun dengan suatu hal yang benar, fanuhya anhu, maka dilarang darinya. Perhatikan Asy-Syarif, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, min masailil jahiliyah, termasuk dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, al-fakhru walau bihaq, tindakan berbangga walaupun dengan suatu hal yang benar. Fahum yafkharuna bi'af'alihim wa af'ali abaihim wa hadha manhiyun anhu, maka mereka berbangga dengan perbuatan-perbuatan mereka serta perbuatan ya ayah-ayah mereka. Wa hadha manhiyun anhu, ini adalah suatu hal yang terlarang. Li'anna al-fakhra bil a'mal yu'addi ila al-i'jab bin nafsi wa ihtiqar al-akharin wa huwa manhiyun anhu wa huwa min af'al jahiliyah. Karena tindakan berbangga dengan amalan ya, karena tindakan berbangga dengan amalan yu'addi ila al-i'jab bin nafsi, dapat menyebabkan seorang ya kagum dengan dirinya sendiri, ya merasa dirinya adalah penyebab dari segala kebaikan itu sendiri, ya melupakan bahwasanya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahtiqar al-akharin, serta ya merendahkan orang lain, ya wa huwa manhiyun anhu wa min fi'al jahiliyah, dan ia adalah suatu hal yang dilarang dan ia termasuk perbuatan jahiliyah. Maka tindakan seperti ini ya al-fakhr, berbangga ya, adalah bentuk yang akan mengarah menjerumuskan kepada kesombongan. Dimana ia mulai akan merendahkan orang lain, menolak kebenaran jika datang dari orang lain karena berbangga dengan dirinya. Dan berbangga ya, jika itu dengan amalan yang benar, amalan saleh, ya, maka itu bisa jatuh kepada ya, maka itu bisa jatuh kepada riya atau sum'ah, ya. Ingin dilihat amalannya untuk orang lain, ya, oleh orang lain, atau ingin didengar amalannya. Jika pada hal-hal duniawi, ya, maka itu bisa jatuh kepada, ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, ya. Dan jika pada perbuatan dosa, maka ia adalah mujaharah, tindakan berbangga dengan dosa yang sangat berbahaya. Maka dalam segala hal tidak boleh melakukan demikian, ya, tidak boleh melakukan demikian, berbangga dengan diri sendiri. Fala yajuzul muslim ayyaftakhir li'annahu mahma bada wa mahma amil fa innahu muqassir. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyombongkan dirinya, ya, menyombongkan dirinya. Li'annahu mahma bada wa mahma amil fa innahu muqassir. Karena ya apapun yang ia lakukan, apapun yang telah ia berikan dan ia lakukan, ya, fa innahu muqassir, maka ia masih kurang. Sebanyak apapun seorang telah beramal, sebanyak apapun seorang telah memberi, maka ia masih kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. La yuaddi kullama aujaba Allah alaihi, tidak bisa ia melaksanakan atau memberikan setiap hal, semua yang Allah wajibkan, tidak bisa demikian. Oleh karena itu apa alasan ia berbangga kalau masih ia kurang, ya, kalau masih kurang apa alasan ia berbangga? Haqqullah azim wa haqqul walidain azim wa haqqul aqarib azim wa alaihi huququn azimah, fa kaifa yafkharu al insan idza fa'ala shay'an min al ihsan aw min al ma'ruf aw min af'al khair ma annahu innama ata bi shay'in yasir. Kalau ya sura mauzan wa haqqul fahakullah azim, maka hak Allah sangat besar. Sangat besar. Ya. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala juga sangat banyak. Sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Menghitungnya aja tidak bisa, apalagi mensyukuri seluruhnya. Ya, maka dari satu sisi aja, dari sisi mensyukuri aja kita masih kurang. Belum hak-hak Allah lainnya. Belum hak-hak Allah lainnya. Baru sisi mensyukuri aja kita kurang. Wa haqqul walidain azim, ya. Dan hak kedua orang tua juga sangat besar, ya. Hak kedua orang tua sangat besar. Dan seorang anak, ya, tidak akan mampu, ya, menunaikan haknya, tidak akan mampu menunaikan seluruh, ya, haknya dalam kebanyakan keadaan. Salah satunya keadaan yang malah disebutkan oleh Rasulullah SAW di mana seorang, ya, anak bisa membalas orang tuanya adalah dalam keadaan la yajzi walidun waladahu yajzi walidun walidahu walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu, ya. Tidaklah seorang anak dapat membalas, ya, hak orang tuanya kecuali jikalau ia mendapatinya dalam keadaan menjadi budak, orang tuanya telah menjadi budak lalu ia beli dan ia merdekakan. Ini satu-satunya keadaan di mana anak bisa membalas, ya, hak atau menunaikan hak orang tuanya, ya. Dalam keadaan lainnya tidak. Maka bagaimana kita bisa berbangga? Ya, bagaimana kita bisa berbangga? Wa 'alaihi huquq wa haqqul aqarib 'azim. Demikian pula hak kerabat sangat banyak, ya. Wa 'alaihi huququn 'azimah, dan ia juga memiliki hak-hak lain yang banyak yang belum ia tunaikan. Fa kayfa yafkharul insan idza fa'ala syai'an minal ihsan aw al-ma'ruf aw min af'alil khair. Ya. Maka bagaimana bisa seorang berbangga jika ia melakukan suatu hal yang sangat sedikit dari kebaikan? Suatu hal yang sangat sedikit dari perbuatan kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik lainnya, ya, ia hanya melakukan sedikit saja dari apa-apa yang seharusnya ia lakukan. Maka bagaimana bisa ia berbangga? Maka bagaimana bisa ia berbangga? Ma'a annahu innama ata bi syai'in yasir, padahal ia hanya melakukan suatu hal yang, ya, sangat sedikit, ya, suatu hal yang sangat sedikit. Dan apa yang ia lakukan belum tentu suatu hal yang diterima. Apa yang ia lakukan tidak bisa menutupi seluruh, ya, seluruh hak-hak atau kewajiban yang harusnya ia lakukan, ya. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala firman tentang, bercerita tentang orang-orang yang saleh, mereka mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْسُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, dan mereka telah memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, ya, bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Perhatikan, ya, sebutkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini telah memberikan apa-apa yang telah yang harus diberikan, akan tapi, ya, tidaklah hal tersebut menyebabkan mereka bangga atau minimalnya merasa aman. Tidak merasa aman. Akan tapi ia mereka memberikan bersamaan, ya, dengan rasa takut. Bersamaan dengan rasa takut. Nah, ini seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Tidak ada padanya berbangga dengan kebaikan yang ia lakukan. Karena apa sebanyak apapun kebaikan yang ia lakukan, tidaklah menyebabkan ia lepas dari hak-haknya. Atau tidaklah ia melepaskan ia dari kewajiban-kewajibannya. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan, ya, masih banyak hak-hak milik Allah Subhanahu wa taala yang belum ia berikan. Demikian pula hak-hak orang lain yang belum ia tunaikan. Hadza fil iftikhar fi ma bainahu wa bainal khalq. Ini berbangga jika seorang berbangga tentang perbuatan antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbangga antara perbuatan ia dengan makhluk. Artinya ia berbangga telah melakukan sedikit dari kebaikan, sedekah, dan semisalnya. Ini jikalau ia lakukan, ia berbangga pada perbuatannya sama makhluk. Amma yaftakhiru bi'amali allazi bainahu wa bainallah fa hadza ashad. Ya, adapun jikalau seorang berbangga pada amalan yang antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih keras lagi. Salat, dia berbangga, saya telah melakukan salat banyak. Saya adalah orang yang tidak pernah berhenti melakukan salat malam. Saya adalah orang yang, ya, selalu berpuasa. Saya adalah orang yang, ya, selalu melakukan qiyamul lail. Fahada asyad, maka ini lebih keras lagi. Wa annahu yuaddi ilal ijab bil amal wa ila iktisaril amal wa hadha yubtil amal. Karena ini menjadikan seorang takjub dengan amalannya, merasa wah saya sudah banyak beramal, ya. Wa ila iktisaril amal, merasa banyak amalan, ya, merasa sudah beramal sangat banyak. Ya, saya sudah setiap malam salat, maka saya sudah melakukan amalan yang banyak. Tidak demikian. Wa hadha yubtil amal, dan perbuatan ini menyebabkan batalnya, ya, dan tertolaknya amalan. Fal wajib al-insan ay ya'tabira nafsahu muqassirat. Maka yang wajib bagi seorang adalah selalu menganggap dirinya kurang, ya. Daiman wa abadan, selalu fima bainahu wa bainallah, ia selalu menganggap dirinya kurang antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadha wadhih, jelas antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya, tidak bisa, tidak pernah ia bisa menegakkan seluruh, ya, memberikan seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita contohkan dari satu sisi aja, bersyukur aja kita tidak bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghitungnya saja tidak bisa seluruhnya. Wa fima bainahu wa bainal khalqi adzam, dan juga hendaknya seorang merasa kurang dalam perbuatan antara ia dengan sama makhluk. Fa innahu idza'tabara nafsahu muqassiran hamalahu dzalika 'ala tawadhu' wa hamalahu dzalika ila mazid minal khair. Karena jikalau ia menganggap dirinya masih kurang dalam perbuatannya kepada sama makhluk, kebaikannya kepada sama makhluk, maka ia akan menganggap dirinya, ya, maka hal tersebut akan menyebabkan ia menjadi tawadhu, rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa tinggi hati terhadap orang lain. Wa hamala dzalika ila mazid minal khair, dan hal itu akan mengajak ia atau menyebabkan ia semakin banyak melakukan kebaikan, karena ia merasa saya kurang. Sedekah saya kurang, ya. Tindakan saya membantu orang lain masih kurang, maka saya harus tambah. Bersamaan dengan hal itu, karena saya merasa kurang, maka apalah gunanya saya berbangga? Saya aja hanya memberikan sedikit, ya. Maka seharusnya seorang dalam hatinya selalu merasa demikian, ya, selalu merasa demikian, selalu merasa bahwasanya dirinya tidak memberikan kepada orang lain haknya secara sepenuhnya. Amma ya'tabara nafsahu mukammalan wa annahu qamil wajib, fahadha yastad'i annahu yatawakaf an fi'il khair, wa yara annahu qad balagun nihayah, fa yatawakaf an fi'il khair. Wa amma adapun jikalau ia i'tabara nafsahu, ya, ia menganggap dirinya mukammalan, telah sempurna, saya sudah cukup, ya, perbuatan baik saya. Wa annahu qamil wajib, saya telah melaksanakan, bahwasanya ia telah melaksanakan hal-hal yang harus atasnya. Saya telah melaksanakan cukup, saya memberikan hak-hak orang lain sudah saya penuhi seluruhnya. Ya, dia merasa demikian. Fa hadza yastad'i annahu yatawaqqaf an fi'il khair, maka hal ini bisa menyebabkan ia berhenti dari berbuat kebaikan. Berhenti dari berbuat kebaikan. Wa yara annahu qad balagha nihaya fa yatawaqqaf an fil khair, dan ia merasa bahwasanya dirinya telah sampai kepada puncak, lalu ia berhenti dari perbuatan kebaikan. Wal hasil, dan kesimpulannya, annal iftikhar la yanbaghi ay yasdura an muslim min muslim, dan, ya, hasilnya atau kesimpulannya, annal iftikhar la yanbaghi ay yasdura min muslim, tindakan, ya, berbangga menyombongkan diri tidak boleh muncul dari seorang muslim. Tidak boleh muncul dari seorang muslim. Wa innama huwa min af'alil jahiliyah, dan ia adalah termasuk perbuatan ahlul jahiliyah. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyid waladi adam qala wala fakhr. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia mengatakan bahwasanya ia adalah pemimpin anak Adam, Nabi Sallam bersabda wala fakhr, dan ini bukan berbangga. Sallam mengatakan dan ini bukan berbangga. Ya. Wa ma anna maqam hadza la yusawi fihi ahad, wa ma hadza qala wala fakhr. Padahal anna maqamahu hadza, tempat ini la yusawi fihi ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai beliau dalam hal tersebut. Wa ma hadza qala wala fakhr. Ya, bersamaan dengan hal itu Nabi Muhammad SAW masih bersabda saya tidak berbangga terhadapnya. Artinya ini adalah kedudukan yang sangat tinggi, tidak ada seorang pun yang menyamainya, akan tapi Rasulullah SAW tetap tidak berbangga dengannya. Nafa'an nafsihil fakhra, beliau Rasulullah SAW menafikan dari dirinya tindakan berbangga tersebut. Wa innama akhbara an dzalika, innama akhbara bidzalika, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengkhabarkan hal tersebut min babit tahaddus bi ni'matillah wa syukri 'alaiha la min babil fakhr, dalam rangka ya at-tahaddus bi ni'matillah azza wa jalla, ya menceritakan nikmat Allah azza wa jalla wa syukri 'alaiha, menyebutkan tindakan bersyukur terhadapnya ya. La min babil fakhr, bukan termasuk atau bukan dalam rangka membanggakan diri dan menyombongkannya. Ya, Nabi SAW mengkhabarkan hanya demikian. Oleh karena itu ketika Nabi SAW Nabi SAW pernah bersabda, ya janganlah kalian melebih-lebihkan antara aku dengan nabi-nabi yang lain. Ya, karena beliau SAW tidak ingin, ya manusia saling melebih-lebihkan atau melebihkan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk hingga merendahkan nabi-nabi yang lainnya. Meskipun sebenarnya beliau adalah ya yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Dan kita telah jelaskan di awal tadi ya bahwasanya al-fakhr yang berbangga, jikalau ia berbangga dengan hal yang merupakan ibadah, maka ini suatu hal yang buruk. Bisa jatuh kepada ia, bisa jatuh kepada kesombongan, dan bisa menyebabkan ia berhenti beramal. Ya, jikalau ia berbangga dalam hal yang merupakan amal-amalan, ya, atau merupakan hal-hal duniawi, maka ini bisa jadi menjatuhkan ia kepada kesombongan dan meremehkan manusia. Dan yang terburuk adalah seorang yang, ya, atau yang lebih buruk lagi, jikalau seorang berbangga dengan perbuatan jelek, ya, dengan perbuatan jelek, berbangga dengan dosanya, maka ini disebut mujaharah. Ya, masuk mujaharah yang bisa menyebabkan atau berbangga dengan kemaksiatan yang bisa menyebabkan ya seorang tidak diampuni dosa yang ia berbangga dengannya itu. Allah taala ala wa alam, insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.